Tahrir itu akidahnya ikut Mu'tazilah. Mereka tidak beriman kepada Allah Qadar. Padahal orang tidak beriman kepada Allah Qadar, kalau menganggap Allah itu tidak tahu pada perbuatan manusia, Allah baru tahu setelah manusia berbuat, maka itu hukumnya kafir. Kalau tidak beriman kepada qadar tapi masih percaya bahwa Allah tahu pada perbuatan manusia sebelum manusia berbuat, maka hukumnya sesat dan tidak sah. Hizbut tahrir. Hizbut tahrir yang sesat. Hizbut tahrir juga tidak beriman kepada azab kubur. Kalau kita beriman, itu termasuk hadisnya mutawatir. Hizbut tahrir walaupun slogannya kembali kepada syariat Islam, fatwa-fatwanya banyak keluar dari syariat. Hizbut tahrir dulu pernah berfatwa membolehkan bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Itu fatwa pendirinya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam An-Nizam Al-Ijtimai fi Islam. Lalu dia juga memfatwakan boleh meraba-raba perempuan asal tidak syahwat. Misalnya cuma ingin tahu ini lembut apa enggak. Hizbut Tahrir pernah mengeluarkan fatwa boleh berciuman dengan perempuan asal tidak ada niat berzina. Yang penting tujuannya sekedar ciuman saja. Boleh. Mereka ini fatwanya aneh-aneh. Karenanya ya mati-mati. Kemarin sebelum dibubarkan, kira-kira 7 bulan datang ke rumah. Pimpinan mereka datang ke rumah saya. Pimpinan datang ke rumah. Enggak. Yai, kita ini sama dengan ini. Kalau sama mengapa keluar dari KMP Tahrir. Kamu ini pindah berarti kan tak sama. Tidaklah sama. Loh, kalau sama kenapa pindah dari Ahlus Sunnah? Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah sama. Kalau sama kenapa keluar? Saya bilang begitu. Kamu ini beda karena kamu tidak beriman kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan wahdaniyah fil af'al. Cuma tadi tidak saya terangkan karena wahdaniyah ini agak berat. Kalau diterangkan pengajian khawatir kurang paham malah apa ngantuk. Karena akidah ini ilmu berat. Ilmu berat itu ilmu kalau kuat, kalau diterangkan malah ngantuk. Kalau ringan bisa. Jadi banyak perbedaan, itu perbedaannya.